Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, pendengar Al-Hidayah FM dimanapun Anda berada, para pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita telah bersama-sama bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Meskipun sedikit, insyaallah kita bisa istiqomah. Sedangkan dikatakan al-istiqomah afdal min alfi karomah. Orang yang bisa istiqomah, ajib, langgeng, kontinu, itu lebih utama daripada orang yang punya 1000 kekeramatan. Bisa jalan di atas air, bisa terbang di udara, ya, bisa ngomong dengan binatang, itu kan keramat. Tapi keramat-keramat itu akan kalah dengan orang yang istiqomah. Kadang ada orang yang dapat keramat, tapi kemudian dia tidak istiqomah, keramatnya bisa hilang. Nah, kita-kita ini yang istiqomah, meskipun jenengan belum kelihatan keramatnya, insya Allah sudah termasuk orang yang punya keramat. Alhamdulillah gak ketoan keramatnya. Kalau ketoan tambah lali kabeh. Ya, nanti tambah kemudian merasa ujub, merasa bangga dan lain sebagainya. Tapi coba nanti perhatikan di detik-detik di mana kita butuh sesuatu dan dalam keadaan yang sulit, maka nanti akan ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal yang tidak masuk akal, hal-hal yang tidak pernah kita bayangkan, hal-hal yang tidak terpikirkan, hal-hal yang enggak bisa dicerna oleh akal, akal sehat. Semua itu berkat istiqomahnya kita dalam amal, amal soleh. Dan salah satu amal soleh yang utama adalah solawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Bapak ibu sekalian, monggo unjukannya diunjuk riyin. Pun telas. Ya, jangan salahkan saya kalau udah habis. Ya, punya saya masih utuh. Alhamdulillah. Udara, cuaca malam hari ini bersahabat. Ya, hujannya tadi mau berhenti sebelum maghrib, sehingga majlis kita insya Allah gak kehujanan lagi. Amin Allahumma, amin. Ya, saya pengennya nanti semua yang hadir itu bisa masuk ke dalam majlis ini. Kalau tempatnya gak cukup bisa diperluas. Kalau masih gak cukup ya kepekso nanti ya ke jalan lagi. Ya, tapi akan saya usahakan terus ditingkat dan terus ditingkat sehingga biar semua bisa duduk di dalam dan nyaman. Pengennya seperti itu. Alhamdulillah berkat dukungan doa, dukungan bantuan dari semua teman-teman, ini usahanya udah semakin kelihatan. Insya Allah kurang lebih 2 bulan lagi bisa dinikmati. Amin Allahumma, amin. Sekarang ibu-ibu mohon maaf kalau sendennya diboto, sendennya di semen, mohon maaf ya, tempatnya kurang nyaman. Insya Allah 2 bulan lagi sudah punya tempat buat ibu-ibu yang nyaman. Itu yang paling enak tuh nanti ibu-ibu duduknya itu. Ya, paling nyaman nanti ibu-ibu. Kenapa? Ya, karena ibu itu perintahnya Rasul, ummuka, ummuka, ummuka, tsumma abu. Perhatikan ibumu, ibumu, ibumu baru bapak. Jadi kita ini yang bapak-bapak, jatahe carry. Makanya orang barat bilang ladies first. Betul. Wanita duluan, termasuk nanti yang masuk neraka. Pria dulu atau wanita dulu? Ya, wanita dulu begitu. Wallahu a'lam. Yang jelas bukan wanita-wanita yang ada di sini dan yang mendengarkan serta melihat majlis ini, insyaallah amin Allahumma amin. Kita lanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin. Dan kita masih di judulnya kemarin ya. Bab Babul Ikhlas wa Ihdharin Niyyah fi Jamil A'mali wal Aqwali wal Ahwali al Barizati wal Khafiyah. Bab tentang ikhlas dan menghadirkan niat di dalam semua amal, perbuatan, ucapan maupun dalam segala keadaan yang tampak di pandangan mata maupun yang tidak tampak. Di sini ada 2 hal. Yang pertama ikhlas, yang kedua menghadirkan niat. Ikhlasnya kemarin sudah kita bahas, tapi saya mau ulangi sedikit lagi. Ikhlas itu artinya menuju ke amal hanya untuk Allah. Tidak minta balasan kepada siapapun, mintanya balasan hanya kepada Allah. Nah, ikhlasnya hamba yang satu dengan ikhlasnya hamba yang lain itu beda-beda. Ikhlasnya hamba yang satu dengan ikhlasnya hamba yang lain itu beda-beda. Ada ikhlas yang enggak mengharapkan surga, Gak takut diancam neraka. Bukan enggak takut ya. Orang yang ikhlas, amalnya itu bukan karena pengin surga, amalnya bukan karena takut diancam neraka. Tapi cuman pengin nyenengkan Allah. Cuman pengin menyenangkan Allah. Pengin dapat ridhonya Allah. Enggak mikir yang lain. Ini tingkatan ikhlas yang paling tinggi. Nah, kira-kira kita udah nyampe itu belum? Jangan ngaku-ngaku. Ya. Jangan ngaku-ngaku. Wong diwedeni-wedeni neraka ya ora wedi. Ini amalan yang nomor satu ini ikhlasnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ikhlasnya para kelasnya Nabi dan kelasnya Rasul, bukan kelas orang-orang seperti kita. Makanya kita jangan ngaku-ngaku. Kadang anak-anak muda itu sok ngaku-ngaku. Saya enggak butuh surga, saya enggak takut neraka. Ini salah itu. Ini salah. Belum makomnya. Makom kita ini butuh surga dan takut sama neraka. Kalau makomnya orang-orang yang seperti anbiya wal mursalin, mereka itu takutnya sama neraka sudah pol, ya. Butuhnya sama surga juga sudah pol. Makanya mereka yang diinginkan bukan surganya, yang ditakutkan bukan nerakanya. Takutnya neraka karena yang punya neraka, pengennya surga karena yang punya surga. Jadi bukan surga dan nerakanya. Seperti Sayyidatuna Rabi'ah Al-Adawiyah. Ini ibu kenal sama Rabi'ah Al-Adawiyah radhiyallahu ta'ala anha. Beliau itu sebagaimana yang sudah kita kenal, sholatnya saja satu hari 1000 rakaat. Ibu-ibu insyaallah ada yang mencontoh ya bu ya. Biasanya ibu-ibu kalau ada yang begini cuman wow, luar biasa. Nah, kapan ibu-ibu jadi seperti itu? Bukan cuman sangunya dari dulu huruf wow, wow. Dengar cerita sedikit yang dikeluarkan huruf wow. Jadi huruf wow, yang lain enggak keluar. Kita juga kaum pria, kapan kita jadi seperti Sayyidina Ali Zainal Abidin yang satu hari sholat sunnah 1000 rakaat. Bayangkan 1000 rakaat. Ketika ditanya, 1000 rakaat, wahai Rabi'ah, kamu kok capek-capek sholat sunnah 1000 rakaat, kenapa? Coba lihat. Bukan pengen surga, bukan karena takut ancaman neraka, tapi jawaban beliau, kan Kanjeng Nabi Muhammad SAW sekarang ini lagi duduk-duduk dengan nabi-nabi dan rasul-rasul yang lain di alam sana. Nah, dek menawi, ya, seandainya siapa tahu nabi itu nanti ditanya sama rasul-rasul yang lain, wahai Nabi Muhammad SAW, katanya umatmu umat yang terbaik. Coba saya pengen contohnya satu, yang mana umatmu yang terbaik? Saya itu pengen nanti Kanjeng Nabi terus duding saya, tuh lihat perempuan dari umatku yang namanya Rabi'ah, yang perempuan saja seperti itu, apalagi yang laki. Saya cuma pengen buat seneng hatinya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ini yang namanya ikhlas. Pengen menyenangkan Rasulullah SAW. Itu tingkat ikhlas yang sangat sangat tinggi. Bukan pengen surga, bukan pengen neraka. Seperti jenengan. Jenengan itu datang ke sini saya yakin bukan karena susu, bukan. Betul enggak? Ya, bukan karena air mineral, bukan. Bukan karena roti, bukan karena gudangan nanti setelah pengajian ini bukan itu. Tapi yang dicari pengen bareng-bareng belajar, pengen bareng-bareng cari ilmu, pengen bareng-bareng sholawat, pengen bareng-bareng berzikir. Yang diinginkan itu. Karena yang diinginkan itu otomatis dapat susu, otomatis dapat air, otomatis dapat roti. Sing tekone ora telat. Ya, otomatis dapat apalagi? Nanti insya Allah dapat nasi, insya Allah. Kenapa dapat seperti itu? Karena kita enggak mikir gitu. Yang dipikir adalah yang pokok, belajarnya, ngajinya. Begitu pula nanti orang-orang yang soleh, karena enggak mikir surga, enggak mikir neraka, yang dipikir Allahnya, yang dipikir Nabi Muhammadnya SAW, maka otomatis ditanya. Seperti jenengan jagong, kondangan, berangkat, nawaitunya pengen nyenengkan yang ngundang. Orang datang kondangan tuh ada dua. Wah, ini gedungnya tingkat dua. Sing ngundang wong sugih. Itu pasti jamuannya enak. Tekone aja telat. Kok ndak rakumanan. Ya, biar duduknya di depan, jangan terlambat biar bisa makannya itu makan enak dan kita masih tersisa, enggak sana. Cari yang punya acara. Lah di Allah Subhanahu wa taala, kalau kita udah nyari Allahnya ya urusan yang lain gampang. Udah dapat duit belum? Malaikat kirimi duit. Selesai. Ya kan? Ibaratnya begitu, masalah akan diselesaikan sama Allah. Kenapa? Yang dicari Allahnya. Lah kalau kita kan enggak kebanyakan gagas masalahnya, Allahnya tambah landak kira-kira. Bangun. Berarti ini bangunnya mergo limang yuto apa tahajud? Gara-gara 5 juta. Lah masih ada kan yang kita ini butuh diiming? Iming. Cuman Allah ngiming-imingnya lebih dari 5 juta. Allah ngiming-imingnya dengan sesuatu yang tidak bisa dibatasi. Nomor 1 dikasih Allah, kamu akan diberi derajat yang tinggi. Maqam mahmuda. Derajat yang sangat tinggi. Kamu akan dikasih surga. Kamu akan didoakan oleh para malaikat. Minta apapun dikasih. Minta apapun dikasih. Mestinya kita bangun atau tidur? Tidur. Kenapa kalau dijamin sama orang nanti, kamu bangun saya kasih 5 juta, kita bangun. Dijamin sama Allah, dikasih segala-galanya, derajat yang tinggi, dikasih surga, dikasih macam-macam, kok masih tidur? Kenapa? Jawab, aku ora pengen surga, ora wedi neraka. Ini namanya palsu. Nah tingkat yang pertama diiming-iming dulu. Diiming-iming dengan surga. Diiming-iming dengan kemudahan-kemudahan dalam urusan dunia. Nah kalau kita bangun nawaitunya untuk itu, ikhlas enggak? Ikhlas. Bangun karena pengen sholat tahajud biar nanti tanahnya laku, ikhlas enggak? Ya ikhlas. Biar anaknya jadi anak yang soleh, ikhlas. Bangun tahajud biar tokonya laris, ikhlas. Kenapa? Karena bangunnya ngadep kepada Allah. Amalnya ditujukan kepada Allah. Tapi minta imbalan. Minta imbalannya kepada siapa? Kepada Allah. Nah kalau minta kepada Allah berarti menunjukkannya kepada Allah. Berarti ikhlas. Dan mintanya kok cuma toko laris. Kan kecil. Oh surga dikei. Oh mintanya kok cuma toko laris. Derajat yang tinggi diberi. Mintanya kok cuma toko laris. Itu justru imbalan yang kecil. Bukan imbalan yang besar. Imbalan yang kecil. Oh yang besar aja disiapkan. Apalagi yang kecil. Ini yang model diiming-iming. Nah kita ini diiming-iming ya orang pengin. Betul atau betul? Ya, diiming-iming ya biasa-biasa saja. Makanya perlu ditakut-takuti. Ditakut-takuti dengan apa? Siksa kubur, ditakut-takuti dengan neraka dan lain sebagainya. Biar bangun, dosa kuki akeh. Engkau yang ojo-ojo aku melaku ning Shiratal Mustaqim kepleset jegur lak repot. Ben iso kaya Flashman itu ada film itu apa dulu pun? Kayak The Flash ya. Tahu film The Flash? Pernah lihat film The Flash enggak? Saya masih kecil dulu sama SMP, SMA itu ada film di TVRI dulu ya. The Flash. Jadi manusia kilat itu ya. Yang habis kena kilat. Jadi kalau kemana-mana larinya bisa secepat kilat. Nah, kita pengen lewat Shiratal Mustaqim secepat kilat atau berangkang? Secepat kilat. Nah, kita yang secepat kilat atau berangkang kita ini? Jawabannya gapsa amal soleh cepat atau lambat? Kalau lambat berarti model berangkang. Kalau cepat berarti model kilat. Misal didawi ibunya, nah ibu tolong belikan ibu gula ke pasar. Siap, langsung jalan. Ini model kilat. Nah, tidak jawab. Nah, tidak jawab. Sampai ibunya tidak, nah gitu ya. Ana apa to bu kok bengak-bengok. Nah ini model berangkang terus jlungup. Nah ini. Bukan cuma berangkang, berangkang terus jlungup. Ini model yang seperti ini, udah berangkang tersungkur. Dipanggil ibunya kok jawabannya seperti itu. Nah ini perlu kita takut-takuti diri kita sendiri. Dosa kita banyak. Kita ini butuh bantuan amal soleh. Nah, cari amal soleh yang pahalanya tinggi. Pahalanya tinggi apa? Yang amal sedikit. Yang lain pada tidur kita bangun. Ya, itu kalau istilah apa ya? Pergi keluar kota, yang lain itu lagi istirahat, kita jalan malam hari, nyampainya kan mesti cepat memanfaatkan waktu. Nah, ibadah juga gitu. Yang lain lagi tidur, kita bangun sholat. Biar apa? Bisa ngejar ketinggalan-ketinggalan kita selama ini. Kalau enggak nanti jlungup. yang membuat dia mau sholat malam, yang membuat dia itu pengen tahajud, bukan karena Allahnya semata, tapi karena takut masuk neraka. Ini model yang nomor dua. Nah, model yang nomor tiga itu yang paling hebat. Bukan karena surganya, bukan karena nerakanya, tapi betul-betul karena Allahnya. Dan semua itu proses. Ada lagi yang karena surga, bukan surga keseluruhan. Tapi iming-imingnya di surga. Surga itu macam-macam. Ada surga di situ diceritakan istana yang megah-megah, istana yang mewah-mewah. Kenapa disifatkan di Al-Quran, di hadis, istana di surga yang terbuat dari permata dan lain sebagainya? Karena manusia itu cenderung suka dengan bangunan yang bagus-bagus. Betul gak? Nah, diiming-iming. Pengen punya yang seperti itu? Di dunia kamu belum bisa. Cari di akhirat. Di akhirat sebentar lagi. Pilih cepat apa suwe. Yang pilih cepat, jaluk mati cepat. Ya, kalau pengen lambat, 60, 70, 80 tahun. Dan itu juga sangat cepat. 80 tahun kalau amal soleh, langsung dapat istana yang tidak terhingga. Ada yang seperti itu. Nah, pernah ada orang soleh, gak pernah tahajud. Soleh, tapi belum tahajud. Ya, belum tahajud. Suatu ketika, tiba-tiba tahajud dan tidak pernah ninggalkan tahajud. Ditanya. Ngapunten, kecepetan boten ini. Ini ruangan baru, hawanya semangat tinggi. Berkat jebol-menjebol nih. Ya. Orang soleh ditanya, jenengan kok tidak pernah meninggalkan tahajud, itu kenapa? Jawabannya begini, saya itu pergi ke luar negeri, naik kapal laut. Nah, di tengah laut, saya tidur. Tidur terus mimpi. Dalam mimpi, saya itu lihat istana yang sangat indah, terus ada kamar-kamar, setiap saya lewat disambut sama wanita-wanita yang cantiknya luar biasa. Sampai ada satu kamar, saya masuk kamar itu. Di kamar itu ada wanita yang super ayu. Ya, super kan? Cantik. Saya nanya, kamu siapa? Saya bidadari surga. Loh, penak mana ya? Ngimpi kok ngimpinya wong bidadari swarga. Pun nanti jenengan. Bereng, sami pak. Ya. Mimpi kok mimpi lihat bidadari surga. Kalau mimpi dioyak setan pun nanti. Dereng. Ji alhamdulillah menawi moyangkang wonten nate ngimpi ketemu sama setan, tolong lapor sama saya ya. Saya pengin tahu bentuknya setan itu seperti apa gitu. Nah, orang madake awake dhewe yo piye gitu. Nah ini mimpi ketemu bidadari, akhirnya mau disentuh. Bidadari menjawab, "Oh, jangan. Saya haram buat kamu. Saya belum halal buat kamu. Kalau mau menyentuh saya, nikahi dulu saya. Dan nikah dengan saya harus pakai mahar. Siap, saya siap bayar maharnya. Saya pengen nikah dengan kamu sekarang." Lah kemecer pak, nonton bidadari pak. Jenengan baru lihat yang di TV-TV aja udah begitu. Apalagi bidadari. Bidadari itu kancingnya satu kalau jatuh ke muka bumi. Matahari itu jadi peteng dedut gara-gara padangnya kalah dengan kancingnya bidadari. Lah kalau kancingnya aja seperti itu lah, kira-kira yang punya kancing seperti apa? Ya bu, jenengan jangan bandingkan dengan diri jenengan, harus mesti kalah. Udah ini bidadari ini luar biasa. Udah pokoknya gimana caranya saya mau nikah sama kamu? Dijawab, mahar untuk menikahi saya cuma satu, tahajud qiyamul lail, sholat malam hari, kamu bisa menikah dengan saya. Terus bangun melek, mimpi nih entek ya melek, tapi masih terbayang-bayang di mata. Wah, bidadari yang luar biasa. Bangun langsung tahajud sejak hari itu sampai meninggal dunia tidak meninggalkan tahajudnya. Untuk apa? Pengen dapat bidadari. Lanjutkan, pengen apa mboten? Saestu. Ini loh caranya Allah membuat hamba ini mau ibadah. Ya, membuat hamba mau amal soleh. Yang begini ikhlas. Jangan kemudian karena baca amal-amalnya orang-orang soleh para wali, kemudian mengecilkan orang-orang yang cari surga, mengecilkan orang-orang yang dengan ibadahnya pengen dapat dunia, dikecilkan. Tangi bengi kok pengen toko laris ya, dikecilkan. Jangan dikecilkan, itu bagus, itu luar biasa ketimbang sing turu ngorok gitu. Daripada yang tidur mendengkur, lebih bagus yang bangun meskipun masih ada niatan pengen dapat tokonya laris. Itu bagus, enggak apa-apa. Apalagi yang pengen surga. bahkan diremehkan. Kadang ini kurang ajar nih, orang-orang yang baru belajar tapi kurang ajar. Kamu amal kok cari surga, kamu amal kok takut sama neraka, berarti kamu itu enggak ikhlas. Gaya nih, padahal subuh ya sok telat. Ya. Padahal sholat ya belum bener. Nyawang wedok ya jik ngelirik terus didek, jeleng. Masih seperti itu. Tapi omongan orang-orang soleh, wali-wali besar dipakai untuk menghina orang-orang yang amal soleh. Jadi salah kalau seperti itu. Yang begitu tadi, gak lihat surga, gak lihat neraka, itu udah tingkatannya anbiya wal mursalin serta aulia wassolihin. Kalau kita-kita yang awam masih pengen surga, takut neraka, itu bagus dan jujur saja. Jujur, jenengan jujur. Nanya saya, sudah betul-betul pengen surga? Jujur coba. Sudah sampai makam ini belum? Pengen surga, sudah sampai makam ini belum? Belum kan? Takut sama neraka, benar-benar takut sama neraka. Sudah sampai makam itu belum? Belum, lho jeneng aku ngaku. Berarti kita masih di bawahnya lagi. Masih iming-iming duniawi. Kenikmatan duniawi. Balasan duniawi. Bagus. Oh, mintanya juga kepada Allah. Nanti naik satu tingkat. Pengen surga, takut neraka. Kalau udah bisa takut neraka, luar biasa. Sayyidatuna Rabi'ul Adawiyah, itu tadi yang saya katakan. Beliau mengatakan, ilahi. Ya kan? Ya Allah. Kalau sampai saya ini amal takut karena neraka, ya Allah, cemplungkan saya ke neraka. Kalau saya ini amal karena pengen surga, jauhkan saya dari surga. Tapi kalau saya amal karena mencari dirimu, ya Allah, tolong selamatkan saya dari neraka dan masukkan saya ke dalam surga. Ini bahasa cinta. Jangan dibilang Rabi' al-Adawiyah tidak takut neraka. Orang soleh itu takut sekali kepada neraka, sangat takut. Kenapa? Neraka itu adalah wujud amal, salah satu wujud amarahnya Allah. Jadi kalau enggak takut kepada neraka, berarti enggak takut kepada Allah. Surga itu wujud karunianya Allah. Makanya orang-orang soleh mengejar surga. Kalau enggak menginginkan surga, berarti tidak menginginkan Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu apa maksud ucapan Rabi'ah tadi? Maksudnya bahasa cinta. Di saya datang ke sini bukan karena saya takut tidak kamu kasih makan, Lodi. Dan saya datang ke sini bukan karena sayur asam yang kamu buat, Lodi. Saya datang ke sini karena kangen sama kamu, ya, Dik. Tapi kalau sudah kangen sama kamu, ya tolong, Dik, itu sayur asamnya ya mau. Paham kan? Ini namanya kalimat romantis. Romantisnya seorang wali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya amal karena takut neraka, ya Allah, syukurkan saja saya ke neraka. Ini bahasa cinta. Kalau saya itu amal karena pengen surga, jauhkan saya dari surga. Tapi kalau saya amal karena menginginkan dirimu, ya Allah, tolong selamatkan dari neraka dan berikan surgamu kepada saya. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Ini namanya ikhlas. Ini baru judulnya ya. Sangat takut. Kenapa? Neraka itu adalah wujud. Wa ihdharin niyyah. Menghadirkan niat. Monggo diunjuk. Bon. Sudah habis. Monggo didahar. Saya dari tadi itu ngomong monggo diunjuk, maksudnya pengen unjuk, cuman bukan menginginkan unjuk. Allah Subhanahu wa taala. Allah. Yeah. Ibu-ibu, Bu. Oh, alhamdulillah masih ada di sini ya, Bu ya. Saya kira udah tidur karena tadi bidadari terus pengen mimpi ketemu bidadara kali, ibu-ibu. Bu, bidadara itu enggak ada, Bu. Jadi yang ada itu nanti ini, kita-kita yang ganteng-ganteng ini, Bu. Jadi nasib jenengan ya ketemu kita nanti di surga, insya Allah. Enggak ketemu bidadara. Kalau kami nasibnya bagus, Bu, nanti ketemu bidadari. Nah, ibu-ibu mesti batin. Wah, enggak adil. Di surga kok enggak adil ya? Kalau orang laki dikasih bidadari lah. Kalau orang perempuan kok dikasih bapak-bapaknya begini-begini. Neng dunia wes jelek nyawang. Di dunia udah capek mandang wajahnya. Di akhirat ya ketemu ya model ngono meneng. Ini cara mikir yang salah. Cara mikir yang salah. Wanita yang solihah. Artinya yang masuk ke dalam surga. itu nanti tubuhnya, posturnya, wajahnya dirubah oleh Allah lebih cantik dari bidadari yang paling cantik yang ada di surga. Elok mboten niku. Jadi bapak-bapak pengen ibu-ibu atau bidadari, Pak? Ya nanti di surga berubah, Pak. Berubah, enggak seperti ini. Kalau yang sekarang kita mungkin nyawang jelai gitu ya. Bahkan ada yang ngomong, "Bu, ke dandan ra dandan padha wae, yen dandan tambah elek." Ada yang ngomong begitu. Ada yang seperti itu. Nanti begitu meninggal dunia, lain. Jasadnya enggak ikut, ya kan? Jasadnya enggak ikut, rohnya keluar. Rohnya ketoan aslinya itu roh tersebut. Keluar rohnya. Roh satu ini kalau dikeluarkan dari badan, ditaruh di dunia. Dunia itu 7 lapis langit, alam semesta ini semua ya. Satu roh dikeluarkan, gak cukup alam semesta untuk nampung satu roh. Bayangkan itu gedenya seperti apa. Nah berarti alam akhirat itu gedenya seperti apa ya. Alam dunia ini ibarat sebutir pasir di tengah padang Sahara. Sebutir pasir itu alam dunia. Pasir-pasir yang lain di padang Sahara itu alam akhirat. Terus jenengan gak usah bayangkan di akhirat bosan atau gak bosan. Gak mungkin bosan. Abadi selama-lamanya di surga dalam nikmat tidak mungkin bosan. Kecuali nanti yang masuk neraka. Juga gak bosan-bosan disiksa. Orang entek-entek. Berbagai bentuk siksa itu rasanya gak sama. Orang itu dicubit sekali sakit. Dua kali sakit. Tiga kali sakitnya semakin kurang ya kan. Semakin sering sakitnya semakin kurang. Lain kalau di neraka. Semakin sering sakitnya semakin double. Siap ngerasa dia? Jangan pernah ya. Bayangkan saja kita enggak berani apalagi merasakan. Na'udzubillah min dzalik. Naam. Babul ikhlas wa ihdharin niyyah. Menghadirkan niat. Niat kok dihadirkan? Niat kok dihadirkan? Dihadirkan terus di mana tempatnya? Saya hadirkan Bapak Ibu di Raudhah ya, tempatnya di sini. Ya. Lah kalau kita ngundang tamu dihadirkan ke rumah kita, menghadirkan tamu ke gedung pertemuan. Lah kalau menghadirkan niat di mana tempatnya? Niat dihadirkan tempatnya di hati. Tempatnya di hati. Nah, hati itu seberapa gedenya? Hati itu unlimited. Luasnya enggak bisa dibatasi. Cuman kalau hati lagi sumpek jadi lebih sempit dari tempat yang paling sempit. Makanya orang kalau hatinya sumpek maunya cuman mengkurep. Betul. Kalau tamu rumah ambil bantal tutup. Benar atau benar? Itu menunjukkan hatinya lagi sempit. Mengkerut. Ya mengkerut sempit sekali. Sempitnya gara-gara apa? Mikir utang. Ya mikir utang. Mikir bojo, mikir anak, mikir kakak, mikir adik, mikir teman. Nah orang yang hatinya jadi sempit gara-gara mikir utang itu orang bodoh. Orang yang hatinya sempit gara-gara mikir urusan duniawi itu orang bodoh. Kenapa dikatakan bodoh gitu ya? Lawang hati itu dengan sebentar bisa enak, kenapa kok dia jadikan hatinya gak enak. Nah kalau hati udah gak enak, walaupun sate di depan mata, rasanya mesti kayak batu. Gak enak semua. Tapi kalau hatinya enak, sambal terasi, tempe, nikmatnya luar biasa. Karena hatinya enak. Nah yang kita punya itu cuma hati. Yang kita punya cuma hati. Makanya kata Kiai Haji Abdullah Gymnastiar, Jagalah hati. Jangan kau nodai kan? Suruh jaga hati. Kenapa? Karena yang jadi cahaya, jadi sumber kenikmatan adalah hati. Nah hati ini luasnya tidak bisa dibatasi. Semakin bersih hatinya semakin luas. Semakin bersih hatinya semakin luas. Makanya ada surat namanya Al-Insyirah. Alam nasyrah laka sadrak. Bukankah telah kami lapangkan hatimu? Kalau hati manusia biasa dilapangkan sama Allah itu lapang selapang-lapangnya. Nah kira-kira hatinya Nabi Muhammad SAW yang dilapangkan oleh Allah itu luasnya lapangnya seperti apa? Makanya Rasul yang hatinya sangat-sangat-sangat lapang itu dicaci, dimaki, dihina, di apapun. Gak berubah hatinya. Contoh laut. Laut kemasukan bangkai. Berubah atau gak berubah? Gak berubah. Tetap suci dan mensucikan karena luas. Nah hati kita ini jangan mau jadi sempit, mengkerut. Jangan mau, buat hatinya luas, luas, luas dan luas. Nah yang bisa buat hati ini luas adalah nur ilahi, cahaya. Nah cahaya ini akan masuk ke dalam hati kalau hati diisi amal-amal yang soleh. Salah satu amal soleh yang luar biasa untuk membuat hati luas adalah an-niyah. Niat-niat yang baik. Niat yang baik. Gak percaya? Jenengan nanti coba ya, pulang dari majelis ini di rumah, duduk. Bayangkan saja niat haji, niat umroh. Bayangkan, dihadirkan. Pengen haji, pengen umroh. Terus hadirkan, pengen tahajud. Hadirkan, pengen sholat duha. Ya, hadirkan, pengen zikir yang banyak. Itu hadirkan saja. Baru menghadirkan dalam hati, meratakan. Yang aku kisau, tahajud dia, iso duha bagaimana. Iso zikir haji kipi. Baru menghadirkan itu, rasanya hati akan semakin plong, plong, plong, plong. Baru seperti itu. Apalagi kalau sudah mengamalkannya. Kenapa? Begitu niat ini dihadirkan. Dihadirkan artinya apa? Sadar saya begini untuk apa? Contoh, kita duduk di sini. Kita hadirkan niat, jangan cuma satu. Duduk di sini hadirkan niat cari ilmu. Niat silaturahim. Oh niat ngamalkan sunnah-sunnah Nabi semampunya. Niat mesem. Jadi kan niat mesem bukan? Nah, kalau yang udah nawa itu niat mesem gitu ya. Otomatis nanti akan banyak mesemnya ketimbang tidak mesemnya. Daripada enggak senyum akan banyak senyumnya. Pasang niat-niat baik itu. Begitu niatnya dimasukkan dalam hati, blek, blek, blek, duduknya satu. Saya duduk begini, jenengan mungkin ada yang silo, mungkin ada yang selonjor, ya kan? Ada yang mungkin posisi kakinya macam-macam, mungkin ada yang kesemutan, geringgingan, ya. Kakinya mungkin dipijut-pijut seperti saya sekarang ini. Ini kan praktek demikian trik seorang ustadz kalau geringgingan, bahas geringgingan sama mijuti kaki, sebetulnya kakinya lagi geringgingan. Ya. Ada yang kemudian mungkin sama duduk, ada yang gatel, garuk-garuk dan lain sebagainya. Pahala masing-masing itu tidak sama. Ngapunten. Bapak sama ibu di sini pahalanya enggak sama. Pulang sekian, pulang sekian, pulang sekian. Karena Allah Maha Adil. Setiap orang dikasih pahala sesuai banyaknya niat yang ada dalam hatinya. Nah, Bib. Lah kita nih pengajiannya bareng, tempatnya ya sama, ngajinya bareng. Kok pahalanya beda-beda terus gimana, Bib? Loh, kalau pahala standar dapat, ibarat orang kerja, gajinya sama, UMR dapat, cuman ya beda toh ya, gajinya misalnya gitu ya, mandor sama latihan sama enggak? Enggak sama, mandor sama tukang sama latihan kalau di bangunan, sama enggak gajinya? Enggak sama, keselnya kesel siapa kira-kira? Kesel latihan, latihannya lebih capek, tempatnya sama, yang latihan lebih capek, ya kan? Kemudian tukangnya itu kerjanya mungkin lebih sedikit, kok gajinya akeh tukang? Kenapa? Karena ilmunya tukang lebih tinggi dari latihan. Ya duduk di sini, UMR sama, upah minimum regional gitu kan? Ini pahala minimum akhirat sama nih. Pahala minimumnya dapat semua. Misal minimal pahala dosa diampuni semua, semua diampuni. Ya. Minimal pahala hajat-hajat terkabul. Hajat terkabul semua. Tapi tiap orang nanti beda-beda. Dapat bonusnya beda-beda. Ada yang dapat bonus ini. Ada yang dapat bonus ini. Ada yang dapat bonus ini. Bonusnya itu sesuai dengan niat masing-masing. Niat masing-masing. Makanya orang soleh menganjurkan ihdhar niyah. Kalau di majlis sebelum berangkat itu kita sudah datang ke niat. Sebelum berangkat dari rumah. Saya pengen hadir majlis Ar-Raudhah Jumat yang lagi kali ini. Pengen cari ilmu, pengen nyenengkan orang tua saya. Pengen silaturahim, pengen disebut dari rumah. Begitu jalan, itu jalannya bukan jalan cari ilmu pahalanya. Pahala silaturahim, dapat. Pahala nyenengkan orang tua, dapat. Saya niat pengen biar dapat penyelesaian untuk masalah saya berkat amal soleh. Dapat tuh penyelesaian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Niat, nah kebanyakan orang sayang. Datang majelis amal soleh, niat ini enggak ada dalam hati yang mantap. Sehingga cuma dapat upah minimum. Cuma dapat upah minimum. Pahala paling kecil itu didapat. Tapi bonus-bonusnya enggak dapat. Rugi atau enggak rugi? Rugi. Dan jenengan pengen rugi atau untung? untung. Makanya mulai malam hari ini amal apapun pasang niat sebanyak mungkin. Contoh, sedekah. Misal ya, ini roti. Misal ini roti, ini bukan roti. Jelas ini bukan roti. Cuman misal ini roti. Saya serahkan pada teman saya. Niatnya apa? Satu, mungkin dia lapar, saya pengen ngasih makan seorang muslim. Siapa ngasih makan seorang muslim di dunia, nanti di akhirat dia tidak akan kelaparan. Niat ngasih makan seorang muslim. Yang nomor dua, siapa tahu dia belum pernah makan roti yang seperti ini. Nawa itu nyenengke atine. Ya, menyenangkan hatinya. Nomor tiga, niat buat orang yang di rumah. Dia sudah dapat roti, tak tambah satu lagi. Biar bisa oleh-oleh untuk yang di rumah. Gitu kan. Niat apa lagi? Niat ini, niat ini, niat ini. Satu roti, niatnya banyak. Ganjarannya bukan ganjaran ngasih roti. Ganjarannya macam-macam. Enak atau enak? Enak kan? Enak. Nah, itulah cara orang soleh dulu mengelola amal. Kira-kira selama ini kita udah begini belum? Belum ya? Berarti rugi atau rugi? Rugi. Banyak atau sedikit ruginya? Banyak sekali. Makanya dikatakan pelajaran tentang niat itu, dulu sahabat mengajarkan niat kepada anak-anaknya seperti mengajarkan surat Al-Fatihah. Seperti mengajarkan surat Al-Fatihah. Orang soleh itu kalau mau keluar tuh niatnya macam-macam, gak satu. Kalau kita, kok jangankan niat keluar, ya bludus-bludus. Mau keluar, keluar, mau masuk-masuk. Niatnya tidak ada. Orang soleh mau keluar tuh udah dipikir. Saya keluar ke sana mau ngapain aja. Dipasang niat. Pengen ini, pengen ini, pengen ini, pengen ini, pengen ini, pengen ini. Dapat, gak dapat, pahala sudah dah dapat. Dan hebatnya, siapa yang mau mendatangkan niat baik dalam hatinya satu saja, langsung sama Allah diberi ilham untuk 70 niat baik lainnya. Buktikan. Buka saja satu niat baik. Misalnya nih ya, kita niat baik pulang dari sini pengen baca Al-Quran. Pasang niat itu yang benar. Nanti kita pulang dari sini akan diberi niat-niat yang banyak. Bukan cuma satu itu. Tolong yang rame dipindah di luar saja. Yang rame dipindah di luar. Siapapun itu. Kemudian yang kedua ya. Niat A, niat B, niat C, niat D, niat E. Masuk dalam hati, Allah akan munculkan 70 niat baik yang lain. Ihdharun niat. Diceritakan dari seorang ulama, kalau mau keluar dari rumah, buat papan tulis. Pernah buat papan tulis untuk pasangnya. Ditulis, saya ke pasar cari nafkah untuk keluarga anak istri yang halal. Yang nomor dua, saya ke pasar niat untuk mengamalkan doa masuk pasar. Pernah kita masuk pasar baca doa? Tidak pernah niat soalnya. Jadi yang masuk pasar ya bludus. Bludus. Tiga, saya masuk pasar niat untuk mengamalkan sunnah Nabi dalam jual beli. Empat, saya masuk pasar niatnya pengin nanti membantu orang-orang yang kesulitan di pasar. Saya masuk pasar pengin, saya masuk pasar pengin. Begitu berangkat ke pasar walaupun diem, pahalanya sama enggak kira-kira? Enggak sama. Yang buat enggak sama apanya? Niatnya. Podo-podo masuk pasar, niatnya beda, pahalanya juga beda. Begitu pula orang yang masuk masjid, podo-podo masuk masjid, pahalanya beda. Begitu pula nikah. Ada orang nikah nawaitunya cuma satu, ya ganjarannya mung siji. Nikah itu niatnya macam-macam. Di antaranya, tanakahu taksuru, menikahlah agar kamu menjadi banyak. Berarti salah satu niat nikah, pengen punya anak keturunan yang banyak. Ibu-ibu salah, seringkali nikah pengen anak cuma dua. Ya bu ya. Bu, kok ibu-ibu terdiam? Kalau nikah pengen anak banyak atau sedikit bu? Tuh sedikit kan pak. Gak pengen anak pak banyak. Salah satu niat nikah pengen anak yang banyak. Bukan cuma menghindari yang haram, bukan. Pengen punya anak yang banyak. Pengen punya keturunan yang soleh. Pengen punya nanti keturunan yang waliullah. Sehingga begitu dia nikah itu pahalanya sepanjang hari, sepanjang menjalani kehidupan rumah tangga gak putus. Ganjaran. Makanya orang-orang itu kadang dia itu masuk surga gara-gara nikahnya itu. Gak punya amal yang lain, tapi waktu nikah dia niatnya beneran baik, banyak masuk surga karena nikahnya. Ini kalau dari sini kira-kira Bapak Ibu sekalian diam-diamnya ini diam bingung apa diam? Hah? Wis kaset. Udah terlanjur enggak pernah niat gitu ya. Plong yo iman-iman ya ternyata banyak sekali kebaikan yang terlewatkan. Gara-gara apa? Gara-gara kita tidak pandai mengelola niat. Pun jelas? Nah, mulai nanti kalau sedekah niatnya yang banyak ya. Sedekah niat buat kakek nenek yang sudah meninggal. Mau ada yang ngomong, ora tekan, ora tekan. Ini model ruwet, gak usah digagas. Ora tekan ya karepmu. Kamu menurut kamu gak tekan, menurut saya toh. Tekan, sing nekan ke Gusti Allah, emang kamu Gusti Allah ini ke tukang pos apa? Tukang pos kok keblasuk. Ya kalau yang nyampaikan itu tukang pos gak sampai. Oh nyampaikan Allah, Allah itu maha menyampaikan hajat seseorang. Mau kita minta, ya Allah tolong berikan pahalanya juga untuk kakek nenek saya. Kira-kira itu doa atau bukan doa? Doa, lah Allah itu mengabulkan doa atau tidak? Mengabulkan, makanya gak usah nanya sampai atau gak sampai. Lah wong jelas berdoa itu sampai. Enggak usah bingung-bingung dalil aku ndonga kok kowe ngomong ra tekan ki yo aneh. Ini doa. Nih, nawa itu seperti itu. Ya. Untuk kakek nenek yang sudah meninggal dunia. Niatkan lagi sedekah. Biar anak saya berkat sedekah, anak saya, pasangan hidup saya, orang tua saya, keluarga saya, teman-teman saya dilindungi dari bencana dan musibah. Karena di hadis disebutkan sedekah itu akan menjauhkan seseorang dari musibah. Ini udah dapat dua loh. Sudah dapat dua. Nomor tiga lagi, saya niat sedekah biar bisa beli pesawat untuk menyenangkan anak saya. Pesawat-pesawatan pak. Untuk menyenangkan anak saya bisa beli pesawat-pesawatan. Nomor empat, artinya ada hajat dunia. Nomor empat, saya niat sedekah biar diganti yang banyak, pahala yang banyak juga materi yang banyak. Karena janjinya Allah, siapa sedekah akan dilipat gandakan harta sedekahnya itu sekian kali lipat. Udah berapa niat ini? Sekali sedekah dia dapat pahala yang banyak. Saya niat sedekah biar orang yang saya beri sedekah dia itu bisa jadi muslim yang lebih mapan hidupnya. Kakek nenek. Tuh ingat enggak ceritanya satu orang sedekah. Sedekah pertama jatuh ke tangan pelacur. Sedekah kedua jatuh ke tangan pencuri. Sedekah yang ketiga kali jatuh ke tangan orang kaya. Akhirnya kan lapor ya. Saya sedekah kok salah semua. Maka dijawab, sedekahmu pada pelacur, semoga berkat sedekahmu malam hari itu dan besoknya berhenti melacur. Sedekahmu pada pencuri, semoga pencurinya berhenti mencuri karena udah punya duit. Sedekahmu pada orang kaya, semoga jadi pelajaran sadar, dia niru juga sedekah. Jadi kalau kita sedekah itu pasang niat yang baik. Kalau yang kita sedekah ini mungkin orang yang kurang baik gitu ya. Kita niat semoga ini bisa menjadi ya alat untuk dia bertobat. Ini sedekah. Satu saja pahalanya bisa macam-macam. Lah sayangnya kita enggak gitu. Diajarkan sama ini aliran-aliran model rot ini sedekah-sedekah ngono dadak niat-niat bareng apa. Gitu kan? Kalau ada yang ngajari pakai niat disalahkan. Padahal amal yang nomor satu, asas nomor satu, hadis yang urutan pertama disampaikan dalam berbagai kitab-kitab adalah innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung dari niat-niatnya. Makanya kita perbanyak niat. Bapak Ibu sekalian, kira-kira sudah mulai paham atau masih bingung ini? Hah? Paham insyaallah ya? Nah, nanti Jumat depan kita sambung bab ini. Ini masih judul ya. Wa ihdharin niat. Jumat depan kita sambung. Pengajian belum selesai. Pengajiannya belum selesai. Bab Riyadhus Shalihinnya Jumat depan kita sambung. Nih, saya dapat ide. Insyaallah doakan ya. Doakan. Saya mau syuting diri saya sendiri. Nanti buat syuting singkat 7 menit, 5 menit. Itu membahas berbagai permasalahan urusan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalil, insya Allah mau saya upload di YouTube dan di internet. Ya, di upload di YouTube dan internet. Biar apa? Biar nanti teman-teman kita sejagat raya yang bahasanya Indonesia, kalau bingung dalil-dalil, gak bingung lah lagi. Kira-kira jenengan setuju gak? Setuju ya? 7, itu nomor 1. Nah, nomor 2, kenapa saya berhentikan sekarang, ini jam 9:30, ceramahnya diberhentikan, tapi pengajiannya belum berhenti. Saya kemarin ceramah di Pedang, dapat ilmu lama tapi baru, ilmu baru tapi lama. Di tengah-tengah saya ceramah. Begini, orang gila takut hidup atau tidak? Belum pernah jadi orang gila? Jangan coba-coba. Coba jenengan kan pernah ketemu orang gila kan? Yang anasallahu afiyah na'udzubillah midzalik, hilang akal gitu ya, hilang akal. Ada enggak orang hilang akal takut enggak bisa makan? Ada enggak? Coba direnungkan. Enggak ada kan? Orang hilang akal takut mati, ada enggak? Enggak ada kan? Orang hilang akal takut miskin, ada enggak? Enggak ada. Orang hilang akal mikir-mikir mana yang dimakan, ada enggak? Enggak ada kan? Pokoknya mereka jalan hidup nyantai gitu kan, enggak ngurus yang lain, betul? Nah, ya yang hilang akal saja, yang enggak punya akal, akalnya enggak waras, enggak takut miskin, yang akalnya enggak waras, enggak takut kelaparan, yang akalnya enggak waras, enggak takut mati. Dan jenengan akal waras kok ya wedi melarat. Kita ini yang akalnya waras, kita ini saya, kita-kita ini loh jenengan kula, ya. Yang akalnya waras, lek kok ya takut nanti kalau saya enggak bisa makan gimana? Lah, asline ki sing edan sapa, sing gendeng sing sapa? Mana yang gila, mana yang waras? Coba coba. Orang gila hilang akal. Anak kecil akalnya belum sempurna. Mirip. Ada enggak anak kecil takut enggak bisa makan? Enggak ada. Kalau anak kecil itu mikir takut enggak bisa makan, mulai pagi, siang, sore, malam mesti ya nangis terus. Kalau dia enggak megang makanan pasti akan nangis, enggak megang minuman pasti akan nangis. Tapi enggak, anak kecil dia akan nangis kalau lapar. Lapar nangis, tapi dia enggak takut enggak dapat makan, betul? Anak kecil takut melarat, ada enggak? Enggak ada. Mau saya belajar dari anak saya itu ya. Anak saya itu kalau ngomong, abuya beli ini, abuya beli ini gitu ya. Dia cuma ngomong, nanti abuya dapat duit grojok dari langit yang banyak-banyak gitu ya. Dapat duit, gini. Jadi enggak ada bicara, nanti abuya enggak punya duit, duitnya habis itu enggak ada. Yang ada, dapat duit. Enggak takut melarat miskin, itu anak kecil. Anak kecil, akalnya belum sempurna. Saya, Anda, kita semua, akalnya udah sempurna belum? Udah baligh, berarti udah sempurna. Tapi setelah sempurna, akalnya waras atau gila? Ayo, diedan-edan ke orang gelem. Tapi yang disebut waras kok yeje? Bu, yang saya omongkan betul atau salah, Bu? Ibu-ibu takut ditinggal bapak atau tidak? Normal, Pak. Takut ditinggal bapak. Bapak takut ditinggal ibu tidak? Ojo ngono, Pak. Banter-banter sarung. Bapak dan ibu sekalian, coba yuk direnungkan. Yuk direnungkan. Mestinya kan kita pakai ini ilmunya orang gila ini. Mestinya ilmu orang gila ini kita pakai. Ilmunya orang gak waras ini kita pakai. Ilmunya. Ilmu apa? Orang mikir dunia. Gak mikir dunia. Biarkan dunia diurus sama Allah. Dunia itu bukan urusan kita. Kula yawmin huwa fisyan. Tiap saat Allah itu ngurus. Selalu ngurus. Nah, kalau udah diurus sama Allah terus, jangan ragu masih ya. Masih ragu diurus sama Allah. Mestinya kan enggak. Nah, kalau kita meragukan caranya Allah ngurus kita, berarti kita ini jadi waras kowe dan tak boleh. Kok masih meragukan Allah ngurus kita? Contoh, jenengan punya satu teman. Teman ini Anda ajak pergi keluar kota. Anda mengatakan tidak usah bawa bekal, gak usah bawa salin. Tak jamin aku, meluai. Anda orang yang kaya raya dan super baik. Teman Anda masih ngomong, langkau ki mangan awan, ngaku mangan opo. Langkau yang saya aku ki serget gantinya piye. Kalau baju saya ini kotor gantinya bagaimana? Nanti makan siangnya gimana? Oh, enggak bawa sangu. Nanti kalau saya mau beli oleh-oleh terus gimana? jenengan sebagai temennya yang kaya raya, baik hati, udah jamin, terus diomeli begini, kira-kira jengkel atau seneng? Jengkel. Jawabannya apa? Minggato. Yang pernah percaya kepada aku, minggato. Tak golek sing liyane. Kalau kamu gak percaya sama saya, silahkan pergi, saya mau ngajak yang lain. Betul atau betul? Betul. Lekitin-kitin, Gusti mengatakan boten. Kalau kemudian kita sama Allah, kita enggak percaya pengaturannya Allah, enggak percaya jaminannya Allah, kita enggak mantap dengan pengurusannya Allah, kira-kira Allah jengkel atau tidak? Jengkel kan? Jengkel. Makanya jangan sampai kita buat Allah jengkel. Caranya bagaimana? Yakin kepada Allah seperti orang yang dicabut akalnya sama Allah, dibuat enggak mikir, yakin saja. Nah, kenapa sekarang kita akal sempurna kok tambah gak yakin sama Allah? Karena sempurnanya akal kita tidak dibimbing dengan cahaya ilahi. Sempurnanya akal kita dibimbing dengan ilmu-ilmu yang tidak islami. Betul atau betul? Kita dibimbing dengan ilmu-ilmu yang tidak islami. Lain dengan orang-orang soleh dulu. Sempurna akalnya langsung jadi orang yang percaya kepada Allah luar biasa. Gak mikir masalah dunia. Gak mikir. Gak. Mereka jalankan, dunia dijalankan, kerja ya kerja, cari makan ya cari makan, tapi enggak kaboten pikiran, nyanten. Kenapa? Gusti mboten sari. Sederhana prinsipnya, Allah tidak tidur. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah enggak ngantuk, Allah tidak tidur. Yakin benar dengan wahyu Allah yang satu ini. Mereka hidupnya nyaman, enak. Lah kita lain. Diajari prinsip ekonomi. Ya kalau dagang itu modal yang kecil nanti ngeruk untung yang sebesar-besarnya ya. Kalau Islam lain, sedekah sing akeh yo gitu. Sedekah sing akeh mikir, engko yang sedekah duit entek. Ya kan gitu. Nabi bilangi, yang kowe butuh duit, kamu butuh duit, enggak punya duit, kamu sedekah, itu sedekah yang paling utama. Ilmune wong kafir ngandani, kok sedekah paling utama duit entek yo bangkrut kowe melarat. Melarat kira pena gitu ya. Yang dituruti Nabi atau ilmu wong kafir? Ilmunya orang kafir sama kita ini. Ilmunya Nabi dipakai, enggak ditinggalkan. Salah pendidikan ruhani sejak awal. Makanya ketika akal ini sempurna, tapi sempurnanya dengan pendidikan yang tidak islami, jadinya ya kita-kita ini. Tapi insya Allah belum terlambat. Belum terlambat. Karena masih ada kegilaan di dalam hati kita. Sedikit kegilaan ada, walaupun enggak banyak gitu ya. Nah, makanya ini saya dapat di tengah-tengah ceramah itu, saya renungkan terus, akhirnya saya mikir, berarti bodoh sekali saya kalau masih bingung urusan dunia. Goblok sakpole. Urusan dunia kok masih bingung, itu bodohnya luar biasa. Awang udah dijamin sama Allah, Allah jelas jamin. Ya, terus, ya tugas kerja, ya kerja aja. Gak usah kakek mikir, ke pasar, ya ke pasar. Mau sama Allah disuruh ke pasar, ya berangkat ke pasar. Ngantor, ya ngantor. Yang dipikir apa? Sholat subuh kilo kudu bener bicara nih. Itu yang harus kita pikir. Ya kan? Ngaji Al-Quran iso akeh ki piye carane? Itu yang harus kita pikir. Nyebut la ilaha illallah yang banyak itu gimana caranya biar bisa, Pak? Banyak sholawat biar bisa banyak, caranya bagaimana? Ganteng anak, ngajari anak ben dadi wong saleh, ki carane piye? Itu yang kita pikir. Nah, kalau kita udah mikirnya ke situ, pasti beres, cuman sayang dereng ten mriku. Betul atau betul? Betul ya? Betul. Sudah cukup jelas? Ya. Ini tadi ilmu yang baru. Saya pengen majelis ini berkah. Jadi duduk dapatnya macam-macam. Bab niat sudah. Ilmunya orang gila juga sudah. Ya kan sudah toh? Sudah. Nah, sekarang orang gila masih mikir enggak kalau dicaci maki? Kuwi gundung wedang. Mikir enggak? Jawabnya tok gitu ya. Memang gitu. Ada orang gila dicaci maki mikir. Enggak, ambil nih ilmunya, ambil. Ilmu dicaci maki enggak usah mikir. Lah kelemahan kita selama ini, kita itu minta balasan bukan kepada Allah, ini kaitannya dengan ikhlas tadi ya. Minta balasan bukan kepada Allah, tapi minta balasan kepada orang yang kita berbuat baik kepadanya. Itu yang menyebabkan depresi, stres, mumet, jeglek gitu. Bu, saya ulangi sekali lagi pertanyaan yang saya sampaikan sepekan yang lalu. Ibu melayani suami ikhlas mboten? Ikhlas. minta balasannya dari suami atau dari Allah. Nah, kalau bapak balasnya nikah lagi, ibu ikhlas boten? Nanya, bu, nanya, cuma nanya. Ibu marah atau ikhlas? Marah kan? Marah. Berarti ibu selama ini melayani suami untuk Allah atau untuk dapat balasan dari suami? Urek tau, dua-duanya. Ini model urek ini. Sebab ini kita, saya ngambil contoh gini untuk nyadarkan selama ini tuh kita salah gitu loh, salah. Ini berlaku juga, bapak-bapak saya mau nanya. Bapak-bapak ini ngasih nafkah istri karena Allah atau pengen dapat balasan dari istri? Coba sekarang saya mau nanya kasus yang sama. Na'udzubillah min dzalik wa nas'alallahu al-afiyah. Kalau untuk wanita masih enak, suaminya nikah lagi artinya ibadah. Tapi sekarang kalau dibalik, istrinya selingkuh, nikah lagi. Zina atau berusaha zina. Berusaha zina, pacaran dengan wanita dengan pria lain. Bapak marah atau bisa memaafkan? Yang mana, Bu? 9 tahun saya memberimu nafkah, 20 tahun saya pagi, siang, sore, malam kerja cari nafkah demi kau, tapi kau yang nanti. Ngeten, Mbak. Sakit hatiku. Suami begitu, istri juga begitu. Ini sebetulnya yang dicari balasan dari pasangan hidup atau balasan dari Allah? Balasan dari pasangan hidup itu yang namanya belum ikhlas. Makanya begitu pasangan hidupnya tidak memberikan yang baik untuknya, dia akan marah, akan kecewa, akan pegel, akan mangkel, akan jeglek ujung-ujungnya. Betul enggak, Bu? Contoh, ibu buatkan teh pagi-pagi untuk suami. Buatkan dengan sepenuh hati, suguhkan di meja sama suami, enggak ditoleh, suami merengut, gelas disampluk, nesu mboten? Nesu. Saya mau nanya, jenengan itu buatkan tehnya karena Allah atau karena suami? Mestinya lakukan karena Allah. Ya Allah, ku lakukan ini demi engkau ya Allah. Buatkan teh, disampluk, biar. Jangan nesu, pecahan disingkirkan. Jangan sampai kena kaki suamiku ya Allah. Jangan sampai kena kaki anakku ya Allah. Kemudian angkat tangan, ya Allah, semoga suamiku diberi kesadaran dan semoga aku bisa lebih melayani suamiku ya Allah. Ini namanya amalnya karena Allah. Bapak yang lunjak. Ini setan, ini setan masuk ngomong gitu. Bukan yang ngomong, setan masuk gitu. Bapak yang lunjak masuk ke telinga wanita. Yen mbok ngono kene engko nglunjak kowe wong wedok diijak-ijak mesti gitu kan Bu ya. Diijak-ijak silakan mau diinjak-injak mau diapakan Gusti ya Allah yang penting engko ridho pada hamba. Tidak penting suamiku merasa sombong dan lain sebagainya direndah-rendahkan olehnya enggak jadi masalah. Yang penting aku tahu ya Allah engko senang aku melayani suamiku karena dirimu ya Allah. Ini swarga Bu. Swarga. Tapi kira-kira yang begini masih ada enggak ya? Bu, jadi jenengan pun ikhlas apa dereng? Coba bapak ini, saya ambil contoh yang waktu saya sampaikan Zulaikha. Bagaimana ketika Zulaikha alaihissalam saat sebelum menjadi istri Nabi Yusuf alaihissalam, beliau itu istri seorang menteri di Mesir, kemudian mengajak selingkuh Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf dilindungi oleh Allah. Nabi Yusuf menolak. Saat Nabi Yusuf menolak, ditarik pakaiannya. Zulaikha itu dandan dengan secantik-cantiknya dengan pakaian yang pakaiannya enggak benar udah. Karena pakaian seorang wanita yang mengajak zina seorang pria. Kemudian narik baju Nabi Yusuf sampai robek. Pintu terbuka, suami datang. Suami mergokin istri lagi mengajak seorang pria berzina di kamarnya. Kira-kira marah atau tidak? Jenengan marah. Ya kan? Sampai itu terjadi kasus mutilasi itu kan ya? Iya. Itu kan di TV itu kan tersangka itu kan seorang suami yang yang marah istrinya diduga selingkuh, baru diduga selingkuh, kemudian istrinya dipotong, potong. Na'udzubillah min dzalik. Sama kasus di luar pulau, suami mau nikah lagi atau nikahlah lagi atau mungkin baru pacaran. Rupanya istri tahu, istri marah, bojone diceram bensin diobong sak omahe. Mati gosong. Na'udzubillah min dzalik. Kira-kira kalau begini ini karena Allah atau karena setan? Karena setan. Yang karena Allah bagaimana? Contohnya di Al-Qur'an. Lihat nih suami Zulaikha, istriku minta ampunlah kepada Allah Tuhanmu, istaghfiri li dzambiki innaki kunti minal khathiin. Sesungguhnya kamu itu termasuk orang yang punya dosa, salah sama Allah. Minta ampun ya sama Allah. Kok penak men ya? Jangan ngomong ke bojomu ngunjak lo kayak ngono. Enggak gitu. Urusan suami kepada Allah. Jejekkan, lempengkan, nasihati, ngurusi. Kamu salah, minta ampun sama Allah. Tobat kamu. Bukan tambah kemudian dihina, dicaci, dimaki, tendang. Itu uang bukan manusia yang ikhlas, tapi budaknya hawa nafsu. Siapa itu? Kita-kita ini. Ngaku-ngaku. Oh, jangankan kok istrinya selingkuh. Oh, istrinya aja baru dikit mengecewakan, dikit saja udah dipaitu, caci maki, hina ya bu ya. Bapak mengatakan tuh bu, jujur mawon jujur, iya bu. Loh bu, kita-kita ini tersangka, tertuduh, tanpa pengadilan sudah langsung diponis. Ponis sama ibu-ibu. Ini karena apa? Karena belum paham ilmu ikhlas. Nah kalau yang udah ikhlas tuh enaknya begitu tuh loh. Contoh nih, contoh ya, contoh. Jalan, mesem sama orang. Assalamualaikum, jawabannya. Apa oke, mesem-mesem barang. Saya mau nanya. Jenengan ajak rame atau? Atau gimana? Apa oke, mesem-mesem barang. Oh, mesem-mesem. Udah ngasih senyum, ngasih salam. Gaya salam-salam. Rasa salam-salaman barang. Misal begitu. Jenengan bisa sabar atau ngejak duel? Duel kan? Kalau enggak duel, minimal mulai ngerasani. Wis akeh salam, wah aku mesem tak cepake teko hati, aku teko hati. Assalamualaikum tambah dipisik loro-loro hatiku. Ini kira-kira teko hati apa teko nafsu? Ya, kalau dari hati enggak begitu. Assalamualaikum mesem. Kau sang aku salam-salam barang. Mbok kowe ngati jengking-jengking drosot-drosot, tetap aku ra seneng karo kowe. Jawabannya seperti itu terus. Nggih, mboten apa mesem jalan terus. Gusti alhamdulillah, saya udah ngasih senyum sesuai perintahmu ya Allah. Balasannya belum dapat senyum, tapi aku udah dapat senyum darimu ya Allah. Ini namanya ikhlas. Keren nih, ini muslim beneran, ini muslim. Bukan seperti kita, kita masih ya begitulah. Betul atau betul? Jadi enak gak jadi orang ikhlas? Enak kan? Enak. Ya pengen hidupnya yang ikhlas atau yang ruwet? Ikhlas ya bu ya. Jadi mulai besok ibu jangan marah sama suami ya. Udah ngabdi aja sama Allah. Ngabdi sama Allah. Bapak juga jangan marah sama istri ya. Kita-kita ini jangan marah sama istri. Ngabdi aja sama Allah. Jadi istri marah-marah, dengarkan saja. Masuk telinga kanan, keluar dari hidung depan. Sudah keluar. Yang penting hati kita kontak sama Allah. Ya. Itu pernah ada orang ditelepon sama istrinya ya. Istrinya marah gitu ya. Kemudian handphonenya itu ditaruh sama dia. Dia sebelum ngobrol sama temennya dulu. Terus didengarkan lagi. Ucik ngamuk, dia lagi meneng gitu. Ya, ibu-ibu mau kalau punya apa suami begitu. Tiwas kesel jenengan bengak-bengok ternyata tidak didengar. Dengarkan. Nah kalau jenengan suami mau dengarkan marahnya istri termasuk suami gak benar. Kenapa? Karena omongan yang gak enak itu bukan dari manusia, itu dari setan. Kita suruh menjauh, gak usah dengerin saja. Kalau lagi ngomel, kalau nasihati lain. Nasihati itu tidak pakai omelan. Sayang. Itu namanya nasihati. Itu namanya bukan nasihati, tapi ngomeli. Sebaliknya juga, kalau suami begitu namanya bukan menasehati. Ibu yang kemudian, ya, lagi ada setan di situ. Ya, angkat tangan, ya Allah. Sadarkan suamiku, terangi hatinya, bersihkan pikirannya, dan seterusnya. Pun jelas? Dah, jadi insya Allah kita sudah mantap bab ikhlas. Mantap ya? Mantap. Sudah paham kan rohnya ikhlas? tidak gagas manusia, yang digagas adalah Allah. Senyum-senyum untuk Allah, sedekah-sedekah juga untuk Allah, nolong juga untuk Allah, berbuat apapun untuk Allah, tidak mengharapkan balasan dari orang yang kita berbuat baik padanya. Misalkan kita nolong dijorokin yang enggak jadi masalah, senyum diperenguti yang enggak jadi masalah, sedekah dilempar ke muka kita yang enggak jadi masalah, karena kita berbuat bukan untuk dia, berbuat untuk Allah. Jelas? Jelas. Terakhir, pengumuman panjang lebar. Pengumuman panjang lebar. Satu, jangan lupa, ini kan Jumat lagi, berarti depan Jumat Pon. Nah, Jumat Pon kan Raudhah tambah satu kegiatan. Jumat Pon itu Jumat Maulid Simtud Duror. Jangan lupa, Jumat besok yang punya buku Maulid dibawa buku Maulidnya. Yang belum punya, insya Allah Jumat depan bisa cari di sinilah. Itu udah ada Simtud Duror terjemahan bahasa Jawa. Ya, terjemahan bahasa Jawa. Jumat depan insya Allah bisa dibeli di luar, disiapkan. Kalau yang mau beli, yang enggak usah. Tinggal nanti dengarkan saja, udah luar biasa. Kemudian dimulainya jam 8 tepat, langsung kita baca Maulid Simtud Duror. Ajaklah teman-teman kita, keluarga kita, kerabat kita, jadikan selapanan Simtud Duror itu untuk malam kangen kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Satu itu. Kemudian yang kedua, bulan April tanggal 14, tolong yang mau nikah dibatalkan dulu atau diganti jamnya. Ya, diganti jamnya. Jangan nikah 14 April pagi sampai zuhur, jangan nikah dulu. Kalau sebelum subuh enggak apa-apa lah. Atau pada zuhur enggak apa-apa. Ini cara saya ngumumkan begini ya. Maksudnya 14 April yuk ngumpul bareng semua di Masjid Agung Surakarta untuk melanjutkan kegiatan Ar-Raudhah yang 2,5 atau 3 bulan sekali. Paham? Nah, satu orang punya tugas cari 8 orang. Bapak, ibu masing-masing cari 8 orang. Yang sekarang datang ini pokoknya cari 8 orang. Waktunya 1 bulan. Lebih dikit ya. 1 bulan lebih seminggu. Cari 1 orang 8 orang. Sehingga nanti 14 April masing-masing bawa rombongan. Satu orang yang ada ini minimal bawa 8 orang. Sehingga target kita minimal 25.000 orang bisa tercapai. Kira-kira bisa enggak? Masa kita kalah sama supporter bola? Ya, enggak boleh kalah. Kita harus menang. Nah, terus temanya apa? 14 April nanti saya akan buat buku. Bukunya akan saya mulai tulis malam hari ini insya Allah. Insya Allah mulai malam hari ini akan saya tulis. Waktu saya nulis cuman sampai sekarang tanggal 8 ya. 8 sampai tanggal 20. Jadi saya punya waktu nulis cuman 12 ya. Hari insya Allah tanggal 21 saya berangkat umroh insya Allah. Nah, nanti kalau waktu saya umroh, pengajian jalan seperti biasa ya. Jangan sampai ditinggalkan. Paling cuman itu 15-22, tanggal 22 saya izin, tanggal 29 saya izin. Paling saya izin 2 kali per pertemuan. Insya Allah nanti yang ngajar Habib Muhammad nih, Bin Husin Al-Habsyi bersama Kyai Haji Abdullah saat Pondok Pesantren Al-Insofi insya Allah. Kan beliau ini yang di samping saya kan lebih ganteng dari saya ya Pak ya. Nah, lihat coba senyumnya aja ya. Mencerminkan senyum kakeknya yang di pojok sana fotonya. Ini kan cucunya Habib Anis ya. Nah, kemudian ya siap dua saat kan juga ganteng masya Allah. Kalau dua yang ganteng itu duet di sini, apa yang terjadi di alam ini kira-kira? Ya, asik nanti ya. Asik. Ini beliau juga biasa ngisi di pesantrennya Kiai Haji Abdullah Sa'ad kalau hari Ahad Pon ya. Ahad Kliwon ya. Ahad Kliwon ya, Habib Muhammad juga ngisi di sana. Jadi udah biasa bareng dengan Kiai Haji Abdullah Sa'ad insya Allah. Jadi semakin ngajak orang, jangan karena saya tuh pengen majelis ini tetap jalan siapapun nanti yang ngisi itu. Ya, siapapun yang duduk di sini majelisnya tetap jalan karena misinya kita buat sistem pengajian, majelis ya jalan. Kemudian selanjutnya, nah 14 April temanya apa? Temanya begini, saya akan buat buku, buku itu akan kita bedah. Insya Allah sebelum 14 April sudah terbit dan sudah dijual di majlis di Raudhah ini ya, insya Allah. Nah, di sana nanti juga akan dijual, temanya adalah adab-adab keseharian Nabi Muhammad SAW. Jadi saya lihat satu tayangan di YouTube, ada seorang Habib itu di Jeddah, di Mekah sana ya, di Mekah, buat namanya situs di YouTube Fattabi'uni. Fattabi'uni itu mengajarkan amalan sehari-hari yang diamalkan Rasulullah SAW. Cara wudhu, cara masuk kamar mandi, cara makan, ya, cara minum, cara naik kendaraan. Kemudian bagaimana sikap ketika seorang wanita itu hamil, cara memperlakukan anak-anak, cara memperlakukan orang, cara masuk di pasar. Ini cara-cara dalam kehidupan sehari-hari akan saya tulis, tapi bukan dalam kemasan yang biasa kita baca. Mau saya kolaborasikan dengan cara pemikiran modern. Ya, waktunya cuma 12 hari. Nah, kira-kira tulisannya nanti seperti apa gitu ya. Bentuknya seperti apa. Saya sendiri juga belum paham. Nanti taunya kalau waktu nulis. Ya, kalau Bapak Ibu lihat lemari rak kitab saya itu biasanya penuh kitab kan ya. Di sini penuh, yang di sana penuh. Kok kitabnya hilang semua, tersisa cuma Al-Quran ya. Kenapa? Kitabnya saya masukkan kamar semua. Masuk kamar dulu, perkara dibaca, gak dibaca, wallahu a'lam. Nawaitunya artinya pengen baca, pengen buka kitab, pengen nulis buku yang nanti tidak tebal, mungkin sekitar 150 halaman, tapi isinya kalau dipegang, diamalkan, fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Diampuni dosanya sama Allah, dicintai oleh Allah dan diampuni semua dosanya oleh Allah. Kenapa? Isi buku itu akan jelaskan bangun tidur itu caranya bagaimana? Ya. Masuk kamar mandi caranya bagaimana? Keluar dari kamar mandi caranya bagaimana? Beserta fadilah-fadilahnya. Dan tidak akan saya buat apa semua hadis dimasukkan. Nanti bukunya terlampau tebal. Nanti dipilihkan dari sekian hadis mana yang kira-kira bisa merangsang saya dan hadirin untuk mau ngamalkan gitu. Ya, mau mengamalkan yang mana gitu. Kan ada fadilah-fadilah itu banyak. Akan saya pilihkan, kalau ada cerita akan saya tambahkan biar kita semangat untuk mengamalkan. Satu itu. Yang kedua, 14 April kita akan luncurkan insyaallah website yang menjadi alat buat bapak-bapak dan ibu-ibu serta umat Islam dimanapun berada, insyaallah sampel awal, alat yang membantu orang untuk menemukan jawaban atas pertanyaannya. Ini nanya misalnya bab sholat, ya, ini saya kok sholat, baju saya itu ketetesan darah, minajis atau tidak, sholatnya sah atau tidak, soal-soal semacam itu, kita lagi data, dimasukkan di website, jadi nanti bapak, ibu, hadirin cukup ngetikkan soalnya apa, nanti akan muncul beberapa kriteria jawaban, tinggal dibaca, mana yang ditanyakan itu, sesuai enggak jawabannya, sehingga nanti kalau ada pertanyaan, kesulitan ketemu kiai, kesulitan ketemu ustaz, kesulitan ketemu guru, kesulitan ketemu habib, siapapun lah kesulitan, tinggal lewat handphone, koneksi internet, kunjungi websitenya, ketik pertanyaannya, muncul jawabannya. Artinya dimanapun, kapanpun, Anda, saya, kita bisa dengan mudah menemukan jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan kita. Kira-kira itu menarik gak? Menarik ya? Insya Allah kalau itu bisa jadi benar, waktunya tinggal 1 bulan untuk menginput data. Kalau bisa jadi benar, insya Allah akan jadi yang pertama di dunia. Saya sudah coba survei di website ya, belum ketemu yang seperti itu. Kalau ada nanti yang pertama di dunia. Dan kita-kita ini yang tadi setengah gila ini yang menggagasnya. Alhamdulillah. Yang ketiga, ya, saya akan mulai nanti pulang umroh insya Allah, syuting seperti yang saya sebutkan tadi. Ya, saya akan syuting buat video apa namanya, pendek-pendek 7 menit, akan saya jadikan mungkin 1 atau 2 CD. Akan saya CD-kan jadi 1 atau 2 CD. Nanti itu akan dijual dengan harga semurah mungkin. Paham ya? Jadi ini kalau yang di sini ini VCD semua saya hadiahkan teman-teman saya. Jadi kalau jualan itu keuntungannya buat teman-teman saya yang ngabdi di sini. Tapi kalau yang satu ini nanti akan saya buat ya semurah mungkin. Keuntungannya akan kita gunakan untuk apa namanya biaya tambahan pembangunan majelis. Tapi semurah mungkin. Siapa tahu lewat situ nanti bisa menjadi sarana untuk dakwah kepada siapapun. Syukur-syukur cuma 1 CD saja. Ya, syukur-syukur cuma 1 CD. Kalau cuma 1 CD, nanti harganya pun bisa saya pastikan dari sekarang. Harganya cuma Rp5.000. Ya, cuma Rp5.000. Mahal atau murah itu? Murah kan? Ya, cuma Rp5.000. Biar tersebar kemana-mana. Kalau ada orang nanya dalil macam-macam, nih lo, tontonan selesai. Dan jawabannya enggak bertele-tele, jawabannya pendek ini. Gelem karepmu, ora gelem ya karepmu. Selesai. Contoh misal, Pak, kenapa kok Anda itu kalau maulid kok berdiri gringgingen? Selesai. Ya enggak begitu, maksud jawabannya begitu. Pertanyaannya gitu kita jawab santai, gringgingen Mas gitu kan, baru diterangkan dalilnya. Sedikit-sedikit gitu ya. Santai-santai seperti itu. Mungkin satu orang saya suruh nanya, kemudian saya jawab dengan singkat, pendek-pendek, durasi 1 jam, tapi insya Allah nanti dibuat permasalah-permasalah. Paham ya, dipotong-potong. Sehingga yang nonton itu gak capek. Bisa next mau nontonnya yang apa toh? Oh, bab masalah ziarah kubur. Klik gitu aja, 5 menit. Bab ini mungkin cuma 3 menit. Yang ini mungkin cuma 4 menit. Akan saya upload nanti di YouTube insya Allah. Biar nanti seluruh dunia nonton. Kemudian yang tadi itu aneh-aneh juga ngerti dalilnya. Sehingga gak nganeh-nganeh lah. Lagi minimal akan ngomong, ya wis lah tiwas kesel. Gitu. Ya wis lah tiwas kesel, ya wis dandani sholat. Wey, ngajak orang masuk ke dalam agama Islam. Udah dakwahnya ke situ saja, gak usah ngurusi yang begitu. Begitu. Setuju atau enggak nih? Setuju. Nah, terakhir. Jam 10 kurang 4 menit. Jam 10 tepat kita selesai, kemudian makan berjamaah. Setuju? Ya, tapi nanti nih adik saya akan ngasih sepatah 10 kata-kata. Biar semakin apa? Semakin familiar ya. Ini kan masih muda, kalau saya kan udah tua ya, Pak ya. Nah, yang muda ini kan nanti akan menggantikan yang tua-tua. Ya, makanya muda harus terus berlatih ngomong biar semakin fasih, semakin lancar, semakin apa? Plong, semakin enak. Dan semakin banyak yang bisa ceramah, itu saya semakin senang. Karena nanti kan variasi ngomongnya macam-macam. Majelisnya juga semakin enak. Saya prinsipnya seperti itu. Dulu diajarkan guru saya juga begitu. Kalau di sini ada semakin banyak ustaz itu saya semakin senang. Ada yang nambah ini, ada yang nambah ini, dan sebagainya. Nah, nanti di tanggal 14 April itu, saya insya Allah ini akan saya galang dari sekarang. Kalau bisa sekaligus pertemuan kaula muda yang aktif di internet, mau saya kumpulkan seluruh Indonesia kalau bisa. Waktu saya cuma 1 bulan. Nanti setiap Jumat depan saya kasih progresnya, laporannya ya. Saya kasih laporannya. Nanti kalau bisa itu mungkin jadi yang pertama kali di Indonesia atau mungkin di dunia, Ahlus Sunnah wal Jamaah yang bergerak di internet kumpul bareng, kemudian akan saya buat satu gerakan di internet untuk membasmi hal-hal yang kurang benar dan untuk mensiarkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kira-kira senang gak jenengan? Semangatnya ini bisa kroso gak? Nah, ini ide orang gila. Jadi kalau yang waras gak mungkin punya ide begini. Nah, katanya itu hanya orang-orang gila yang bisa merubah dunia. Contoh Albert Einstein dianggap gila. Newton dianggap gila. Nabi Muhammad SAW dianggap gila. Jadi yang dianggap gila inilah yang bisa merubah dunia. Termasuk insya Allah saya, jenengan, kita-kita ini. Kalau dibilang gila tapi gilanya begini, makanya harus senang ngucap alhamdulillah. Lebih baik gila zikir daripada waras tapi enggak zikir. Betul? Nah, kita termasuk yang gila zikir enggak ini? Insya Allah masuk gila zikir kan? Dari tadi ya, solawat, ya majlis ilmu, termasuk gila zikir. Walaupun belum gila banget, belum. Tapi sudah termasuk dalam kelompok orang-orang yang tergila-gila oleh zikir. Insya Allah. Nah, alhamdulillah mulai Jumat ini, teman-teman yang mungkin rojok ngerges, pusing-pusing, jangan pulang dulu. Insya Allah kalau nggak salah ada UKS di sini ya. Usaha kesehatan bukan sekolah tapi ya. Ini UKM. Usaha kesehatan majlis itu ya. Poliklinik kecil, ada teman-teman yang hadir di sini dari rumah sakit ortopedi ya. Beliau Jumat kemarin ngomong saya minta disiapkan tempat. Ini sudah saya siapkan tempat di pojok sana. Jadi nanti misalnya ada yang greges, kurang sehat, kalau beliau datang, saya belum ketemu. Hadir gak? Hadir kan, sudah siap. Nah, nanti kalau misalnya ada yang pusing-pusing, sebelum majelis bisa langsung ke situ, setelah majelis juga bisa ke situ. Ya syukur-syukur dapat obatnya gratis kok insya Allah. Tapi ya generik. Tapi generik itu kalau di majelis jadinya super generik. Kenapa? Kena solawat, ya, kena bismillahirrahmanirrahim. Ya, yang nyuntik misalnya gitu ya, doyan solawat lain. Nyunteknya aja sama Ya Rabbi salli ala Muhammad wa ballighil kulla kulama tala. Beda. Bukan seperti yang lain lah. Lain. Insyaallah gratis ya, tidak dipungut ya biaya buat yang ringan-ringan lah. Mungkin suka pusing atau mau konsultasi, silahkan. Ya ini saya sampaikan begini biar kewalahan yang di sana. Terima kasih banyak. Mari kita dengarkan wejangan dari Asina Habib Muhammad bin Husain al-Habsyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ma ba'du. Alhamdulillah saya disuruh kasih sepatah dua patah kata pas pada kelaparan semuanya ini. Malah ada yang greges katanya. Enggak apa-apa sudah. Anggap aja ini ceramah generik enggak apa-apa sudah. Tadi masalah kita itu enggak boleh mikir. Kita ketika lahir itu kita mikir apa enggak mikir? Enggak mikir kan? Diurusi kita sama Allah. Digerakkan hatinya orang tua kita untuk cinta sama kita, untuk ngasih makan kita, untuk merawat kita, untuk mengobati kita ketika kita sakit. Itu semua yang menggerakkan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kita enggak mikir digerakkan sama Allah. Cecak, makannya apa? Nyamuk. Cecak hewan yang cuma nempel ada di dinding-dinding. Yang dimakan itu hewan-hewan yang punya sayap, yang terbang. Tapi tidak pernah ada satupun ilmu kedokteran yang menyatakan cecak pernah kelaparan. Pasti dikasih makan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Masa pernah cecak demo digeladak protes sama Allah? Ya Allah, makanan saya bersayap, mosok saya tidak pakai sayap. Ini kan secara akal cecak mestinya tidak bisa makan. Lah. Tapi sama Allah dikasih makan. Masuk yang hidup yang aku beriman masuk kalah sama cecak. Pokoknya kita hidup seperti apapun, insya Allah Allah pasti ngasih makan sama kita. Sudah dijamin kok. Syukur-syukur kita seneng ngaji. Dulu pernah datang satu orang sama Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad yang ngarang Rotib Haddad itu. Orang ini ngeluh, "Bib, aduh saya ini rezekinya kok seret terus, Bib. Gimana, Bib? Ya sudah ambil kitabmu, belajar kamu. Suruh belajar, suruh datang pengajian." Orang ini heran. Ini tidak dikasih modal, tidak dikasih amalan, kok malah disuruh belajar. Ternyata memang ada hadis, sesungguhnya Allah itu menanggung rezekinya orang-orang yang suka menuntut ilmu. Kalau rezeki yang tadi, yang awalnya di Al-Quran itu, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha," itu tanggungan umum. Yang nyembah Allah, yang enggak nyembah Allah dikasih rezeki sama Allah. Yang bernyawa ataupun yang berakal maupun yang tidak berakal itu semua ditanggung rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada tanggungan-tanggungan khusus dari Allah untuk orang-orang yang suka dan cinta kepada ilmu. Nah, termasuk kita datang ke sini ditanggung rezeki kita sama Allah. Enggak harus nyiapkan makan malam kan di rumah. Sudah disiapkan di sini Habib Novel. Yang sakit ya harus pergi ke dokter, sudah disiapkan juga dokternya. Ada semuanya. Insya Allah nanti rezeki-rezeki kita selanjutnya pun juga akan ditanggung oleh Allah subhanahu. Syaratnya satu, cinta kepada ilmu. Kalau cinta pada ilmu rezekinya ditanggung. Dan yang masalah adab-adab keseharian tadi, memang ngikuti sunnahnya Nabi itu kelihatannya remeh. Tapi dikatakan orang yang kalau gak suka ngikuti adab, ada yang berupa adab, ada yang berupa sunnah. Kalau orang gak suka ngikuti adab-adabnya Nabi, maka dia pun nanti juga dibuat gak suka ngikuti sunnahnya Nabi. Kalau sudah dibuat gak suka ngikuti sunnahnya Nabi, ya maka orang seperti ini adalah calon orang-orang yang celaka dunia akhirat. Makanya buku tadi itu penting sekali untuk kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nabi itu ngajarkan kita kalau mau makan pakai tangan kanan. Kemudian membaca doa, makan dalam keadaan duduk. Supaya apa? Kelihatan bedanya. Bedanya orang makan sama kuda makan apa? Apa bedanya? Nah, kalau manusia makan duduk, pakai tangan kanan, baca doa. Itu manusia yang makan. Kalau kuda makan, tidak pakai semuanya itu. Bedanya manusia kalau masuk rumah sama kambing masuk kandang apa? Kalau manusia masuk rumah, kaki kanan, membaca salam, membaca ayat kursi. Itu manusia yang masuk rumah. Kalau masuk rumah tidak salam, berarti itu seperti kambing masuk kandang. Jadi ibu-ibu kalau suaminya masuk tidak salam, bu, enak bu, tidak usah masakkan nasi. Ambilkan rumput aja. Bapak-bapak juga pak, kalau ibu masuk rumah tidak salam, tidak usah buatkan nasi. Ambilkan rumput aja. Kenapa? Kambing berarti. Sama Rasul itu diajari tata cara kehidupan sehari-hari dari bangun tidur sampai kita tidur lagi. Kenapa? Supaya beda antara manusia dengan binatang. Masuk kamar mandi ada adabnya. Masuk kaki kiri. Nanti duduknya itu jongkok. Jongkoknya itu bertumpu kepada kaki yang kiri. Ini kalau secara ilmu kedokteran, orang yang sering seperti itu insya Allah saluran pencernaannya ini lancar, beres insya Allah. Diajari sama Rasul sampai seperti itu. Berarti kalau ada orang kencing berdiri, ya sama kayak hewan. Di mal-mal itu biasanya. Ini sudah diatur, ini hewan-hewan biar kencing di sini tempatnya. Tapi kalau manusia itu kencing ikut atur caranya Nabi, yaitu kencing dalam keadaan duduk. Dan masih banyak adab-adab yang lain. Berhubung saya lihat sudah pada kelaparan semuanya, mungkin cukup sampai di sini. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Nuh, Bu, Pak, ya kan, cocokan ya. Saya, om saya aja muridnya kakeknya. Nah, ini cucunya langsung kira-kira seperti apa? Nanti semakin sering ngomong, semakin sering dilatih kan yang di hati itu bisa semakin keluar. Berkat alaminya bisa muncul. Saya jadi ingat lagi cecak tadi itu. Jadi kita sama cecak kira-kira kalah apa enggak? Nah, cecak ya. Ini kan kita suka protes. Mana mungkin musim kerja untuk duit, masuk sing dikir untuk duit gitu kan. Kadang begitu ya. Coba kalau cecak tadi demo di ladang ya. Ya Allah ya. Makanan saya itu terbang semua. Saya enggak punya sayap. Kamu enggak adil. Repot kan ya. Nyatanya enggak ada cecak ngeluh seperti itu ya. Enggak ada kan. Cecak yakin menjalani hidupnya. Allah kirimkan yang namanya nyamuk. Allah kirimkan yang namanya laron. Dan lain sebagainya. Laler. Dikirimkan ke cecak tersebut. Cecaknya nyantai tinggal. Cuman tinggal gitu. Nyedak. Cuman seperti itu. Dibuat jalan ke dinding dan lain sebagai. Kenapa? Cecak enggak protes urusan rezekinya. Cecak menjalani hidupnya. Nah, kita enggak usah protes dan jangan pernah protes. Jalani tugas kita saja jadi hamba. Ngabdi ibadah. Pasti nanti akan dikirimkan nyamuk-nyamuk. Untuk kita lek tapi kita bukan cecak. Gitu ya. Maksudnya rezeki akan dikirimkan kepada kita semua. Semoga ini manfaat. Ntar belum selesai. Walaupun Anda dan saya sudah sama-sama pengen makan ya. Oh ini di sini itu menarik loh. Makan bareng itu amalan sunnah yang sekarang udah mulai mati. Kan betul gak? Makanya saya senang seperti ini. Biar hidup lagi sunnah. Zaman sahabat, zaman Nabi ya gitu. Satu beri orang 7, satu beri orang 9. Berinya gede-gede. Ya, berinya besar, besar-besar. Kadang orang 10. Makan bareng seperti itu. Nikmat luar biasa. Ini sunnah Nabi yang udah mulai ditinggalkan. Kita menghidupkan. Sebutkan dalam sebuah hadis. Siapa menghidupkan sunnah yang dimatikan oleh masyarakat, maka dia dapat pahala seperti 100 orang yang gugur sebagai syuhada. Jadi jenengan makan bareng itu pahalanya seperti mati syahid 100 kali. Coba bayangkan, gede atau kecil? Besar. Kenapa? Karena udah banyak orang yang tidak makan seperti itu. Makan sendiri, sendiri ini makan bersama. Nah, insya Allah nih saya mau minta sedikit doa. Baca Fatihah ya untuk adik kakek saya. Jadi satu-satunya kakek saya yang masih tersisa beberapa hari yang lalu meninggal dunia, itu Habib Alwi bin Abdurrahman Al-Idrus. Mari kita bacakan Al-Fatihah satu kali, dan kita niatkan pahala dari solawat serta majlis ini dan Fatihah kita semoga oleh Allah dikirimkan kepada Habib Alwi bin Abdurrahman Al-Idrus wa ikhwan yang sanjati Ahmad bin Abdurrahman Al-Idrus wa jati Abdurrahman bin Zain Al-Idrus wa jami' azwajihim wa sulim wa furuihim wa habibi Muhammad Anis bin Alwi Al-Habshi wa Ami Ali bin Muhammad Al-Habshi wa Ba'dadi Gariyadi wa Habar Shifa' bin Zaha bin Al-Asgaf wa Jadati Wiji Zahra Talha ووالدنا بكم إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. جزاكم الله خير. Kemudian yang terakhir, saya kemarin coba tolong diambilkan satu sampel foto para habaib satu. Ya. Saya buat poster itu foto kumpulan foto para habib tempo dulu dan yang sekarang. Yang sekarang yang masih hidup ada berapa, lainnya itu yang sudah meninggal dunia. Nah, insyaallah kalau kita pajang ini di rumah kita, foto seperti ini, zaman sekarang ini kan orang pada majang fotonya artis, ya bahkan kemarin saya dapat tanggalan, ya isinya tanggalan itu fotonya wanita-wanita yang auratnya terbuka gitu kan, sehingga gambar-gambar yang gak bener itu masuk ke apa namanya ke rumah kita. Ya, kalau udah gambar gak benar masuk rumah kita, maka nurnya rumah itu juga berkurang. Nah, untuk mengimbangi, tapi jangan foto seperti ini ditempatkan sama gambar yang paha terbuka, jenengan nanti atau bagi sambar petir. Berpetir. Ini fotonya orang-orang soleh, ya. Orang-orang soleh dari zuriahnya Nabi Muhammad SAW. Para habaib, saya belum ketemu yang pernah buat para kiai, cuman saya belum ketemu filenya. Nah, ini ada dari zaman yang kira-kira sekitar 90 tahun yang lalu. Yang lahir 90 tahun yang lalu ada di sini, baik dari mulai di Indonesia maupun di luar negeri. Yang berminat nanti bisa beli di luar, harganya Rp10.000. Hasilnya insya Allah dari penjualan ini yaitu untuk menambah biaya pembangunan majelis insya Allah, dan kegiatan-kegiatan yang lain. Nah, yang di depan saya ini buat Habib Muhammad, yeah. Cukup jelas ya insya Allah. Kemudian buat yang pengen nyamalkan solawat, munjiah, kemarin sudah kita buatkan 6 solawat masyhur ya. Bisa beli di depan, satu lembarnya Rp5.000. Itu memang dijual segitu. Kalau yang enggak punya uang, silahkan fotokopi paling cuma Rp100. Bebas. Ini kalau mau difotokopi jadi hitam putih juga. Nah, yang lagi hamil, ya nyawangnya begini-begini. Jangan nyawang kok gambar artis, gambar gitu ya. Pajang geleng tiap hari sawang satu demi satu. Nanti insya Allah akan dapat berkahnya. Insya Allah akan dapat berkahnya. Pengumuman yang terakhir, semoga teman-teman saya nggak salah jual buku ya. Malam hari ini, nanti kalau yang sudah beli dan harganya salah bisa minta kembalian. Kalau tidak ya jenengan ikhlaskan lebih baik. Ya jenengan ikhlaskan lebih baik. Malam hari ini. Selain buku Umat Bertanya Ulama Menjawab, selain itu harganya Rp20.000. Ya, Rp20.000. Nanti yang berminat silahkan beli, hasilnya juga untuk pembangunan majelis. Jadi sekarang lagi saya fokuskan semua sisa stok buku. Jadi saya belum cetak lagi, semua sisa stok buku ini akan kita habiskan total untuk ngurusi pengajian ini. Alhamdulillah ini kan sudah banyak sekali perubahannya ya. Baru kita jebol gereja rasanya enak lah ini. Enak ya, enak. Nanti insya Allah ini udah pasti begitu yang di bawah itu sana selesai, tembok yang di sebelah utara ini juga akan saya jebol sehingga nyatu dengan yang di sebelah utara. Kemudian tempat ibu-ibu bersandar itu akan jadi tangga untuk naik ke lantai 2. Nah, naik ke lantai 2. Nah, kemudian nanti mungkin di bawah sana ada gudang untuk nyimpen bawah tangga biasa kita jadikan gudang. Nanti di sana di luar akan kita bangun kamar mandi tambahan di luar sehingga yang di luar nggak bingung kemana ke kamar mandi. Kalau di dalam sana ada 2 kamar mandi cukuplah, insya Allah nyaman Dan saya ada satu program yang akan segera saya terapkan, walaupun nanti bangunannya belum jadi, insya Allah akan segera saya terapkan, yaitu buat kursus agama, dimulai dengan kursus pesolatan, kursus adab, kursus ceramah, seperti yang sudah saya sampaikan kemarin. Kemarin sudah saya sampaikan kan? Ya, itu akan segera dimulai, insya Allah. Waktunya kapan? Ya tunggu sampai saya selesai nyusun semuanya, mungkin sekitar akhir April atau awal Mei. Ya, kalau udah akhir April awal Mei mau kita mulai untuk melakukan kursus agama. Syarat pokoknya lulus SD, umur 60 tahun, 70 tahun, maksudnya usia lulus SD, walaupun enggak pernah lulus SD enggak apa-apa. Usianya usia lulus SD. Jadi kalau anak-anak itu yang kelas 1 SMP, kelas 2 SMP ya, nanti akan kita bagi kelas-kelasnya. Kita bagi kelasnya. Nanti ada saya pilihkan jadwal waktunya, yang mau daftar bisanya ikut hari apa, programnya pokoknya 3 bulan harus selesai. Ya 3 bulan selesai ganti murid, 3 bulan selesai ganti murid, 3 bulan selesai ganti murid, dan semuanya gratis. Enggak ada apa namanya biaya dalam bentuk apa apapun, semuanya gratis. Insyaallah demikian. Nah, dan masih banyak planning lain. Kira-kira jenengan semakin semangat atau enggak semangat? Semangat ya. Semangat. Saya aja semangat, maksud jenengan enggak semangat. April tanggal berapa tadi? 14. 14 April menuju bersatunya Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Jadi kita akan berusaha menyatukan Ahlus Sunnah Wal Jamaah seseluruh raya. Bisa seia, sekata, rukun, bareng-bareng untuk menyebarkan ajaran para aulia wassolihin. Itu niatan kita. Terus kita buat 3 bulan sekali, 3 bulan sekali sampai mantep satu solo raya ini bisa kumpul bareng ya. Bisa kumpul? Kumpul bareng. Alangkah indahnya nanti kalau majelisnya itu betul-betul yang hadir misalnya gitu ya, 70 ribu orang, 100 ribu orang. Asik enggak kira-kira? Itu lihat yang datang saja, insya Allah banyak yang berubah itu. Insya Allah kan banyak yang berubah. Karena hawanya muslim itu kalau kumpul bareng itu udah bawa rahmat yang luar biasa. Kita pengen datangkan rahmat dengan kumpulnya kita semua. Mari kita tutup majelis ini dengan doa yang biasa kita baca. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ja'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.